Dan kita sadar ikhwati fillah, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kerusakan hati tidak hanya menjadi belenggu baginya sehingga berat untuk melangkah ke arah perkara-perkara yang Allah cintai, perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diingatkan oleh beliau akan menjadikan berani untuk mentakwilkan, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang jauh dari nilai kebenaran, yang kesemuanya berujung sebagai hujjah untuk terjaganya kepentingan hawa nafsunya yang hakikatnya akan semakin menghitamkan dan bahkan bisa mematikan hatinya. Dan ini adalah kondisi yang paling berbahaya. Terlebih lagi hadirin rahimanallah wa iyyakum, di saat yang sebagaimana kita merasakan apa yang didengarkan oleh telinga-telinga dari generasi yang pertama maka sungguh apa yang kita dengarkan dengan telinga-telinga kita dari keburukan jauh lebih banyak. Dan apa yang dilihat oleh mata-mata kita, maka yang tentunya kita lihat dan kita yakini kejelekan-kejelekan itu jauh lebih banyak terpampang di hadapan mata kita dari apa yang dilihat oleh mata-mata generasi-generasi yang mulia yang masih tentunya memegangi kemuliaan agama. Teringat kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam As-Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan, niscaya akan dibentangkan fitnah-fitnah terhadap hati-hati umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal hasir, laksana tikar yang dibentangkan udan-udan, seutas demi seutas. Dalam riwayat yang lain diingatkan, fitnah ini terus akan bertambah, yang sangat mengkhawatirkan hadirin. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang dilihat oleh para ulama, oleh generasi yang pertama, oleh orang-orang saleh di masa lalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berhadapan dengan fitnah yang mereka hadapi, mereka menyatakan, hadihi muhlikati, niscaya ini akan bisa membinasakan aku. Demikian karena kepekaan, keimanan yang ada pada hati mereka, sehingga fitnah itu teranggap sebagai sesuatu yang akan membinasakan hati mereka. Tetapi yang menjadi bala adalah berikutnya, datang umat yang berikutnya, faturaqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Kalau dilihat fitnah itu oleh umat sekarang, kata Nabi, akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan fitnah yang bermunculan di masa kita. Dianggap ini membinasakan, tapi datang berikutnya yang lebih membinasakan. Datang berikutnya lebih membinasakan. Datang berikutnya lebih dan lebih membinasakan. Sampai datangnya Dajjal yang akan menghancurkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Wal'iyadhu billah. Demikian fitnah, demikian merat. Fitnah yang terwakili tentunya dengan asyahwat yang sangat lezat tentunya ketika dihadapkan dalam dihadapan hawa nafsu kita dengan keinginan kita, dan juga diwakili dengan syubhat, kerancuan dalam memahami kebenaran, sehingga ada kalanya kerancuan ini lebih diterima oleh akalnya daripada nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupannya. Kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah dibentangkan seperti atau laksana tikar, seutas demi seutas. Sehingga kata Nabi, "Faman asyrabaha," ketika tidak ada kekuatan pada hati ini sehingga ditelan fitnah-fitnah itu, dia menceburkan dirinya dalam fitnah-fitnah itu, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, kata Nabi, akan diberikan titik hitam pada hatinya. Hati ketika ada titik hitam dan semakin pekat, maka akan kembali sebagaimana apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ditafsirkan ayat ini, ran adalah titik-titik hitam yang semakin gelap yang ada pada hatinya diakibatkan dari apa yang mereka lakukan. Berikutnya kata Nabi, faman angkaraha, ketika orang ini mengingkari, Allah gerakkan hatinya, mendapatkan taufik dari Allah. Allah gerakkan hatinya, Allah berikan taufik, Allah berikan cahaya sehingga dia mampu mengingkari daripada beratnya cobaan syahwat dan syubhat ini. Kemampuan dia untuk mengingkari, hadirin, nukita fi qalbihi nuktatan bayda, Allah akan berikan titik putih yang cemerlang. Subhanallah. Hadirin, kemampuan untuk mengingkari ini bukan perkara yang sederhana. Adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adanya pertolongan dari Allah, adanya ma'unah dari Allah. Bahkan tidak salah ketika dikatakan oleh para ulama, kemampuan hati ketika fitnah itu bertebaran mampu untuk terjaga sehingga istiqamah di atas keimanan, itu karamah. Bagian dari karamah, bahkan karamah yang paling besar, mampu istiqamah di atas agama Allah dalam keadaan demikian kuat hantaman-hantaman fitnah syubhat dan syahwat. Maka di sini hadirin, Allah akan berikan titik putih yang cemerlang pada hatinya. Hatta tasira ala qalbain, sehingga kata Nabi, hati manusia itu akan terpilah, terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ala abyada mithl as-safa, kata Nabi, hati yang putih, bening seperti Safa, sesuatu yang sangat cemerlang. Hadirin, sesuatu yang putih yang sangat cemerlang ketika ada satu noda hitam kecil akan nampak. Bahkan ketika noda itu melayang yang akan menempel pada sesuatu yang putih akan nampak kelihatan. Akan nampak kelihatan. Ini hati yang putih. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang kedua dikatakan hati yang hitam, murbad dan gelap, gelap hitam. Subhanallah. Kalquzi mujakhia, kata Nabi, seperti cangkir yang terbalikkan. Ketika ini kita buka, ada gelas. Kita balikkan. Kita ingin menuangkan air. Kita ingin menuangkan apapun tidak akan masuk. Kenapa? Sudah terbalik hatinya. Sudah terbalik. Demikian digambarkan oleh Nabi. Terbalik. Dan warnanya hitam gelap. Kalkusi mujakhia. Bahkan dipertegas oleh Nabi dalam sabda berikutnya. La ya'arifu ma'arufan. Bahkan tidak mengenali perkara yang dikatakan itu baik. Tidak tahu nilai-nilai kebaikan yang hakiki. Yang ada adalah sesuatu kembali kepada kepentingan hawa nafsu. Atau yang kedua, kembali kepada adat yang biasa berlaku. Ketika hati tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, maka kembali kepada kepentingan hawa nafsu. Atau kembali tentunya kepada adat dan kebiasaan yang berlaku. Allahul musta'an. Diperdekas lagi oleh Nabi, wala yungkiru mungkaran. Tidak mengetahui perkara yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari perkara yang mungkar. Subhanallah. Tidak bisa mengingkari perkara yang mungkar. Hadirin, ini perjalanan hati kita. Sehingga tersimpulkan yang akan merusak kita, yang akan merusak kita adalah bertebarannya fitan. Teriringi tentunya tidak adanya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang menembus hatinya. Maka hadirin, pada pertemuan yang ringkas ini, menunggu waktu isya, perhatikan dan hafalkan penggalan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kiranya di Hasanul Muslim bisa dilihat. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Perhatikan yang pertama. Wal ahwai wal a'mali wal adwa. Perhatikan empat ini. Doa Nabi dan doa yang terbaik adalah mengikuti doa apa yang dibaca oleh Nabi. Dua kemuliaan kita dapatkan. Kemuliaan menghidupkan sunnah, mengikuti Nabi. Apa yang dibaca Nabi, kita baca. Yang kedua tentunya istijabatul doa, lebih dekat insyaAllah. Perhatikan doa, satu doa ini, dan saya harapkan bisa dihafal. Perhatikan. Perhatikan saya baca 3 kali ya. 3 kali, 4 kali. Insyaallah sebagian saya yakin sudah hafal tiap hari insyaallah. Tapi mungkin ada hadirin yang belum menghafalkan, mungkin bisa dihafalkan. Coba perhatikan. Dengarkan. Jangan diikuti, dengarkan. Cukup hati yang mengikuti, kemudian di saving ya. Kemudian coba dibaca ya. Perhatikan. Allahumma jannibni. Allahumma jannibni. Allahumma jannibni. Sekali lagi. Allahumma jannibni. Ya Allah, jauhkanlah aku. Ini yang pertama, penggalan yang pertama. Hafal insyaallah. Allahumma jannibni. Apa? Allahumma jannibni. Janaba, jannibni. Coba baca. Allahumma jannibni. Ya. Ya. Coba baca bareng-bareng. Anda yakin sudah ada yang hafal insyaallah. Untuk penggalan yang pertama ya. Allahumma jannibni. Karena berikutnya sangat gampang. Kalau sudah hafal, perhatikan berikut ini. Ada 4 yang kita minta untuk supaya Allah jauhkan diri kita. Allahumma jannibni, yang pertama mungkaratil akhlaqi. Perhatikan mungkaratil akhlaqi. Mungkaratil akhlaqi. Yang keempat atau 4 kali saya ulangi, mungkaratil akhlaqi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Hafal? Coba baca. Gampang ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Penggalan doa yang sangat indah. Perhatikan maknanya. Ya Allah, jauhkan saya dari jeleknya akhlak, kejelekan-kejelekan akhlak, mungkarat, kejelekan-kejelekan akhlak. Dikatakan oleh para ulama, mungkaratil akhlak imbasnya atau akibatnya itu berkelanjutan sampai yaumul qiyamah, dan tidak Allah maafkan ketika berkaitan dengan hak-hak manusia sehingga Allah tegakkan pengadilan kelak di hari kiamat. Ini kejelekan akhlak. Kejelekan akhlak. Dan sangat banyak tentunya. Disebutkan umumnya, kalau antum membaca tentang kitabul atau kitabul al-akhlaq, di bagian pembahasan akhlak, di situ ada akhlak-akhlak satu persatu disebutkan, itulah yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya kembali kepada Allah dan kelak Allah akan tentunya memberikan ketentuan, kalau seandainya Allah ampuni, Allah akan ampuni. Tapi kalau seandainya Allah ingin mengazab, Allah akan mengazabnya. Dan mungkin saya bisa bertanya kepada antum, dan setiap kita memiliki jawaban tentang akhlak yang buruk. Apa contohnya akhlak yang buruk? Nah, antum. Hah? Pemarah, iya. Hah? Apa? Pembohong, naam. Dan semua imbasnya berbeda. Ada yang imbasnya tidak Allah ampuni karena berkaitan hak dengan saudaranya. Baik, terus. Apa ya, kawan? Sebutkan ya, kawan. Taib. Semua bentuk kejelekan akhlak, silahkan perhatikan. Untuk meringkas, berikutnya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaki wal ahwa. Berikutnya apa? Al ahwa. Ini yang sangat berat. Perhatikan, berarti penggalan doa yang kedua, Allahumma jannibni munkaratil akhlaki, yang kedua wal ahwa. Apa ya, kawan? Wal ahwa. Kemungkaran-kemungkaran hawa nafsu. Dan ini kembali sebagaimana pembahasan kita tadi. Jeleknya, kejelekan-kejelekan hawa nafsu itu ketika sudah tidak bisa menfilter kejelekan yang masuk pada dirinya, sehingga dia akan lakukan apa yang menjadi godaan dari hawa nafsunya. Wallahul musta'an. Tidak ada filter lagi. Bahkan yang paling dahsyat kengeriannya adalah sebagaimana orang yang telah Allah katakan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Na'udzubillah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Fa'adallahu allahu ala ilmin, yang sehingga Allah sesatkan dia di atas ilmu. Na'udzubillah. Tahu dia, tapi dia mengingkari. Ini yang paling berbahaya. Allahul musta'an. Dan kecenderungan hawa nafsu ini Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, selalu kembali kawar perkara yang sifatnya mengejar ambisi dunia dan terpuaskan hawa nafsunya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Allah katakan, perhatikan doa ini, kalaulah kami kehendaki sebenarnya kami akan angkat orang ini derajatnya biha, dengan ayat-ayat kami, dengan kemuliaan agama akan terangkat derajatnya, walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi kecenderungannya adalah kepada kehidupan dunia. Kecenderungannya adalah kepada kehidupan dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ma'udzubillah. Sehingga tidak ada satupun yang terbisikkan kecuali akan dia lakukan, tidak bisa menahannya. Akan menjadi sesuatu yang bergejolak ketika belum bisa melampiaskannya atau belum terlampiaskan, akan menjadi sesuatu yang terus tidak hanya berapi-api tapi bahkan terus bergemuruh. Kalau belum menyelesaikan hajatnya yang akan memuaskan hawa nafsunya. Dan ingat, itu pun tidak akan memuaskannya. Karena sekali diikuti, terus akan meminta dan meminta dan meminta sehingga jadi ilahnya. Dicontohkan di sini, hadirin, kejelekan dari ketika seorang mengikuti kecenderungan dari perkara-perkara yang mungkar, yang akan berimbas hawa nafsunya menjadi ilah, seperti seorang na'udzubillah yang sudah kebiasaan main judi. Membaca Al-Quran 10 menit kira-kira kuat atau tidak, ikhwan? Berat. Ada kalanya mengaji Al-Quran atau mengikuti ta'lim 1 jam itu demikian berat. Tapi kalau main judi, 1 jam kuat tidak? Orang yang sudah mabuk judi. Hah? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 hari, 2 hari, kuat mereka. Allahu musta'an. Kenapa? Semakin dia akan menikmati dengan hawa nafsunya ini. Na'udzubillah. sekali orang tersentuh dengan perbuatan zina, na'udzubillah, tidak akan pernah berhenti hatinya ini, kecuali terus akan dibisiki, baik oleh syaitan, dan juga kuatnya gemuruh hawa nafsunya, sehingga dia akan selalu mendekat dan mendekat kepada sesuatu yang dengannya akan terpuaskan hajat hawa nafsunya. Na'udzubillah. Yaitu zina. Makanya perkara yang menghancurkan Banu Israel, perkara yang menghancurkan Banu Israel, apa ya ikhwah? Wanita. Yang ketika para laki tidak kuat untuk menahan gejolak hawa nafsunya, sehingga memperturutkan keinginan yang rusak ini, dan pada akhirnya tidak ada filter ketika berinteraksi dengan apa yang dikatakan wanita. Walayyadzubillah. Tidak ada filter. Menganggap biasa. Teranggap biasa. Seorang sahabat Ibnu Dahdah radhiyallahu taala anhu, suatu saat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Ibnu Dahdah, salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan Nabi. Ketika dia keluar, sahabat ini Abu Dahdah, ketika keluar tanpa sengaja, coba perhatikan kisahnya, tanpa sengaja ketika dia melewati rumah tersingkap tirai rumah itu, sehingga nampaklah wanita yang berada di dalam rumahnya, tersingkap dengan tanpa sengaja. Nampak wanita yang ada di dalam rumahnya dan terlihat oleh matanya. Mungkin kalau kita biasa, sebenarnya disebutkan dalam hadis, tapi bagi mereka muhlikati, kita melihat seperti itu, maka masuklah semua pikiran-pikiran yang menjadikan dia khawatir. Jangan-jangan ini merupakan tanda Allah akan menyesatkannya. Diperintahkan Nabi untuk melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba terlihat seorang wanita yang demikian. Karena tersingkapnya rumah, tirai rumah, kemudian pikiran-pikiran pun masuk pada dia. Jangan-jangan ini merupakan keburukan yang ada pada saya. Jangan-jangan Allah itu murka kepada saya. Jangan-jangan Allah akan mengadab saya. Kemudian orang ini menangis. Kemudian orang ini menyesali. Karena telah terlihat oleh matanya. Sehingga orang ini menghilang dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, dicari oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ternyata orang ini bersembunyi menghabiskan hari-harinya dengan bertaubat kepada Allah, dan tidaklah terlihat cuy air mata yang bercucuran dari mata sahabat ini, karena takut jangan-jangan dia dicap sebagai orang munafik karena diutus Nabi untuk kebaikan, tetapi terlihat wanita yang tidak menutupi auratnya. Hadirin, ini bagi mereka sebagaimana sabda Nabi, hadhihi muhlikati, ini membinasakan aku. Tapi jangan tanya di masa kita. Perasaan itu, bahkan mungkin katakan kisah itu aneh. Sebagaimana anehnya masa lalu ketika dikabarkan munculnya para, kelak di tanda-tanda di kiamat, munculnya para wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya berlenggak-lenggok, suka dilihat, suka menggoda hati lelaki, berpakaian tapi telanjang. Tidak terbayang di benak para sahabat, bagaimana mungkin wanita berpakaian tapi telanjang keluar dari para rumah-rumahnya. Tidak terbayang di benak mereka. Kenapa? Bahkan sebelum diutusnya Nabi, di masa jahiliyah, wanita yang rusak pun malu untuk keluar nampak anggota tubuhnya. Ketika sebagaimana kita ketahui, seorang, mohon maaf, wanita yang menjajakan dirinya tidak berani untuk keluyuran dari rumahnya, cukup memancangkan bendera di depan rumahnya sebagai tanda bahwasanya dia adalah wanita yang siap memuaskan hawa nafsu, tapi tidak berani keluar dengan pakaian-pakaian sebagaimana yang ada, yaitu dengan mengumbar khasiat nariat. Maka tidak terbayang di benak para sahabat, bagaimana mungkin seorang wanita, bahkan gara-gara Yahudi Bani Qainuqa yang berniat buruk ingin bagaimana menggoda seorang wanita dengan cara dia membentangkan seutas tali dalam sebuah niatan, kalau seandainya ada seorang wanita sahabat Nabi yang melewati, misalkan diangkat tali itu sehingga nampaklah betisnya. Itu niat buruknya. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita dari kalangan sahabat Nabi, dan dilakukanlah sehingga terangkatlah. Ketika dia lewat, diangkat tali itu sehingga nampaklah betisnya. Maka berteriaklah wanita ini dan terjadilah peperangan Bani Qainuqa. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digerakkan para sahabat membela wanita yang disingkap auratnya. Tidak terbayang di benak mereka. Sebagaimana mungkin di masa kita tidak terbayang, bagaimana sih wanita kok pakaiannya pakai jilbab, tertutupi semuanya seumpamanya, mampu melakukan sunnah secara totalitas semuanya. Ini aneh. Kok bisa hidup di masa kita? Mungkin demikian. Terbalik. Makanya sahabat itu subhanallah, ringkas kisah sampai barakallahu fikum, ketika wafat diiringi jenazahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat pada waktu itu Rasulullah ketika mengiringi jenazah itu, kaki Rasulullah seperti berjinjit ketika mengiringi jenazah sahabat yang tadi itu. Kemudian dikatakan, kenapa engkau demikian wahai Rasulullah? Dikatakan, sesungguhnya para malaikat berdesak-desakan untuk mengantar jenazah ini. Demikian disebutkan di dalam kisah sahabat yang mulia ini. Dan ini menunjukkan sebagaimana apa yang kita ingatkan, fitnah di masa lalu, di masa kita, sampai kata Nabi, turaqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Makanya kita diajarkan meminta perlindungan kepada Allah min munkaratil akhlaqi. Yang kedua apa? Wal ahwa. Yang ketiga, hafalkan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i. Yang ketiga, wal a'mali, dan kemungkaran-kemungkaran perbuatan, gerakan yang muncul daripada fisik kita. Yang terakhir, wal adwa'i, kejelekan-kejelekan penyakit yang ganas. Empat. Coba perhatikan, saya baca. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Empat ya. Coba saya baca lima kali, tolong hafalkan. Ya. Tolong dengarkan. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Yang keempat ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Hafal? Ya. Coba ikuti. Allahumma, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. adwa'i, ya, mad wajib muttasil, ya. Ya. Wal adwa'i, ya. Nah, 5 harakat minimal, ya. Baik, saya ulangi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa. Coba sekarang baca bareng-bareng. Untuk lebih jelas, coba barisan ini. Barisan ini dari tem, dari tiang ini ke sini. Coba baca. Allahumma. Hafal ini, ya. Nah, baik. Tengah dari tembok sampai tembok sini. Ya. Allahumma. Allahumma. Munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali. Kalau tadi di sini nilainya 8, di sini nilainya 6, ya. Baik, dari tiang ini sampai selesai, ya. Allahumma. Ah, hafal semuanya? Ya, insyaallah. Baik. Siapa yang mewakili? Antum, coba baca. Jangan salah, ya. Wal adwa, ya. Adwa, penyakit-penyakit yang bahaya. Adwa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Baik. Ya, siapa yang mau mewakili? Para satu hafal? Tes? Abu Ahmad, baca. Jangan kesleo, ya. Karena kalau bilang Allah majnib ini bisa salah bacanya nanti. Ya, Abu Rayhan, ya. Baik. Hasan. Fadal. Ya. Wal ahwa pakai ha. Iya. Ya, yang pertama akhlak, kerusakan apa? Akhlak. Ahwa, bahayanya apa? Hawa nafsu. A'mal, kerusakan apa? Perbuatan. Perbuatan. Yang terakhir apa? Adwa, apa? Bahaya dari penyakit. Hafalkan doa itu dan insyaallah ingat waktu, ya. Insyaallah nanti bisa dibaca di setiap saat, baik di salat atau di luar salat. Karena doa ini dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kiranya kita cukupkan dulu, insyaallah dilanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.